وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. Kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah sunnahnya kepada kita selama ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengumpulkan kita untuk kita teruskan pelajaran kita di dalam sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pelajaran lepas telah kita terangkan atau telah kita baca tentang kisah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula masuk Islam. Dan bahagian daripada sahabat-sahabat ini terdapat kisah-kisahnya secara agak terperinci yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ada pula yang disebutkan secara ringkas sahaja. Jadi akhir yang kita baca adalah tentang Islamnya Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Muka surat 133 ya. Jadi tajuk berikutnya adalah teror orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani azab, azab ataupun gangguan dan kehinaan ataupun apa juga kejahatan orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang hafizullah berkata, sesungguhnya memenuhi perintah ilahi dengan memproklamirkan dakwah secara terbuka jelas menuntut kaum muslimin harus menghadapi kaum musyrikin dengan kebenaran-kebenaran tauhid dan kebatilan-kebatilan syirik. Kalau kita ingat lagi bahawa setelah kita sampai kepada peringkat kedua daripada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu dakwah secara terang-terangan jahriyah. Sebelum ini Nabi SAW hanya berdakwah kepada orang ramai secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang luar. Apabila datang perintah fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, hendaklah engkau sebarkan apa yang diperintahkan kepada engkau secara terang-terangan dan jauhilah, berpaling daripada orang-orang musyrikin. Maka sebagian ulama mengatakan mulalah era ataupun fasa kedua daripada dakwah. Dan tentu sekali ini akan memerlukan kepada konfrontasi dengan orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah ini. Kita teruskan. Hal itulah yang mendorong kaum musyrikin selalu meneror Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama ketika keyakinan-keyakinan batil yang bercokol dalam akal kaum musyrikin sebagai warisan peninggalan dari nenek moyang mereka, mereka anggap sangat berguna untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi mereka ketika kabilah-kabilah Arab di Makkah menjadi kiblat berkat adanya 360 patung berhala yang ada di sekitar Kaabah. Jadi mereka menentang Rasulullah SAW hanya secara taklif buta daripada nenek moyang mereka, kerana apa yang datang daripada Rasulullah SAW, apa yang datang ini pada pendapat mereka, pada pandangan mereka, menyalahi ajaran nenek moyang mereka, bapa mereka, datuk mereka. Dan tentu sekali apa yang dipegangi oleh nenek moyang mereka mesti betul, takkan mereka semua salah. Rasa asabiah, rasa ta'asub itu, fanatik kepada keluarga itu tentu ada. Takkan nak sanggup kita nak malukan ataupun nak salahkan bapa-bapa kita. Jadi apa juga yang menyalahi akidah ataupun pegangan bapa-bapa kita, amalan nenek moyang kita, itulah yang salah dan perlu diperangi. Jadi itu satu. Kedua, sebab mereka memusuhi dakwah Islam ini, adalah kerana keduniaan, sebab-sebab keduniaan. Dari sudut sosial mereka, dengan mereka menyembah patung, dengan agama jahiliah nenek moyang mereka ini, mereka memperolehi status sosial yang tinggi. Orang menganggap mereka mulia. Mereka dianggap sebagai pemimpin untuk orang-orang sekitar Mekah, selagi di kota Mekah sendiri. Kemudian daripada sudut ekonomi, mereka juga memperolehi status yang tinggi. Mereka mewah. Kerana apa? Kerana berpegang kepada agama nenek moyang mereka ini. Jadi itu antara sebab yang mana mereka memusuhi akan akidah ataupun dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebab petunjuk dan kesesatan hidayat adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kesesatan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada mulanya mereka memusuhi, kemudian kita dapati nama kelamaan mereka tunduk juga kepada kebenaran. Baik. Baik, akibatnya pada saat itu Makkah menjadi pusat kegiatan perniagaan yang banyak mendatangkan keuntungan secara material bagi para pembesar yang didominasi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang boleh menjamin keamanan kafilah dagang yang menuju ke Yaman dan Syria. Itulah sebabnya mereka sangat dihormati. Teror itu mereka wujudkan dalam berbagai bentuk caci maki secara terang-terangan dan tekanan-tekanan yang bersifat material. Terdapat sebuah riwayat dari beberapa jalur sanad yang satu sama lain saling menguatkan untuk menetapkan kebenaran peristiwa sejarah yang menyatakan bahawa ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab Watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia, Ummu Jamil binti Harb, iaitu isteri Abu Lahab, tampil ke depan umum sambil menyanyikan bait-bait syair. Si pencela nenek moyang kita, mari kita tentang agamanya dan kita durhakai perintahnya. Tapi nak kena betulkan bait-bait syair ni, si pencela tu kita tukar kepada si tercela, zammam. Kita abaikan. Ini satu kesalahan terjemah yang serius. Jadi abaina, mereka ingatkan daripada kalimah ab nenek moyang, bapa. Jadi abaina maknanya kita abaikan. Hampir pula dengan bahasa Melayu. Si tercela kita abaikan, kita tinggalkan. Mari kita tentang agamanya dan kita durhakai perintahnya. Muzammamun abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Jadi ini syair yang dinyanyikan oleh isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Supaya apa? Supaya orang melekeh-lekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Jadi ini cara mereka apa? Menganiaya, mengganggu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dengan kata-kata yang buruk, yang kesal. Jadi dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam muzammamun, si tercela, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun, yang terpuji. Dan dia melakukan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di teras masjid, dalam masjid bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perempuan jilan itu bertanya kepada Abu Bakar dengan nada meledek atau menyejek, jika benar Muhammad itu seorang Nabi, tentu dia boleh membalas mengejeknya. Tapi sebenarnya ini terjemahan juga silap. Perempuan itu bertanya kepada Abu Bakar, apakah Nabi mengejeknya? Ini mengejeknya kembali lah. Dia dah ejek Nabi SAW, dia nak tahu Nabi SAW ada ejek balik tak? Jadi yang jika benar dia Muhammad tu seorang Nabi, dia boleh balas mengejek tu semua tak ada lah. Jadi Abu Bakar menghalaunya agar menjauh. Abu Bakar kata tidak. Jadi Nabi SAW tak jawab ejekkan isteri Abu Lahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berasa gembira kerana yang dicaci maki oleh orang-orang musyrik melalui isteri Abu Lahab yang culas itu adalah si pencela, muzammamun. Ya, tapi soalan tak jawab. Kenapa? Beliau bersabda, apakah kalian tidak hairan? Bagaimana Allah menghindarkan aku dari caci maki dan kutukan orang-orang kafir Quraisy? Yang mereka caci maki adalah si pencela atau si tercela, yang ini muzammamun. Dan yang mereka kutuk juga si pencela, bukan aku, si Muhammadun. Muhammad maknanya yang terpuji. Jadi mereka kutuk salah orang. Eh, tak pernah mereka gunakan nama Muhammad dalam celaan mereka. Jadi ini kata Rasul SAW seperti apa, Allah memelihara Nabi SAW daripada celaan itu. Jadi kalau mereka nak panggil, nak ejek orang-orang Islam, dan mereka namakan orang-orang Islam dengan satu nama lain, bukan nama Islam lah, mereka letakkan label, tapi label tak dikenakan dengan Islam, label jahat pun. Jadi sebenarnya kita tak perlu nak jawab lah. Sebab apa? Yang kamu kutuk tu bukan kita. Baik. Jadi kita jangan, maknanya ini cara untuk kita apa? Kita menahan diri, bersabar. Salam bersabar. Padahal dia tahu siapa yang dimaksudkan itu, eh. Jadi balasannya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ini soalan tak jawab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang yang menjadi saksi mata peristiwa itu, mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di dekat Kaabah dan beberapa orang kafir Quraisy sedang bergerombol tidak jauh dari beliau, berbual-bual duduklah. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, kalian lihat si tukang pamer itu, namakan Nabi SAW sebagai Murai. Murain tu adalah orang yang riak, tunjuk-tunjuk nak solat. Itu antara kata-kata mereka terhadap Nabi SAW. So Nabi SAW sakit hati, sakit hati lama-lama tinggalkan dakwah. Itulah harapan mereka. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke tempat penyembelihan haiwan keluarga si fulan untuk mengambil darah dan kotorannya? Lalu dia hampiri si tukang pamer ini, dan begitu sedang sujud, disiramkan darah dan kotoran binatang tersebut ke pundaknya, ke bahu. Salah seorang mereka menyatakan bersedia. Jadi ada juga nak buat macam itu dengan Nabi SAW. Jadi ada orang yang apa ni, cabar, siapa yang berani campakkan najis binatang, najis unta atas Nabi SAW ketika dia sedang sujud. Begitu Rasulullah SAW sedang sujud, orang itu langsung menyiramkan darah dan kotoran binatang yang sudah dipersiapkan ke pundak beliau. Akan tetapi beliau tetap sujud. Salam tak henti, tak bangun. Melihat itu mereka bukannya kasihan, tetapi malah tertawa tertingkal-tingkal. Fatimah radhiyallahu anha muncul dengan tergopoh-gopoh. Dia menghampiri ayahnya, Fatimah binti Muhammad anak Nabi SAW. Setelah membersihkan darah dan kotoran dari sekujur tubuh Rasulullah SAW, dia menemui mereka dan mencaci maki mereka. Siapa? Fatimah dibalas. Selesai solat, beliau bersabda, beliau berdoa, ya Allah, orang-orang Quraisy itu menjadi tanggunganmu. Alaika bi Quraisy. Ya Allah, orang-orang Quraisy itu menjadi tanggunganmu. Ini balaslah. Ya Allah, orang-orang Quraisy itu menjadi tanggunganmu. Allahumma alaika bi Quraisy. Jadi Nabi SAW tak kata apa nak dibalas pada Quraisy. Jadi itu diserahkan kepada Tuhan Allah SWT yang tahu macam mana nak balas. Jadi demikianlah, Nabi SAW tak minta balaslah sekarang juga, so jadikan mereka batu ke, binasakan mereka, tidak. Nabi SAW kata, ya Allah, Quraisy itu tanggunganmu, balaslah akan si Quraisy. Tapi Nabi SAW tidak balas mereka 7 jam juga, nah, tapi Allah SWT tidak hukum mereka secara langsung. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka, ya Allah, Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid atau Al-Walid bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Muhayyab, dan Umarah ibn Al-Walid. Mereka semua itu menjadi tanggunganmu, balaslah mereka. Jadi Nabi SAW sampai sebut nama mereka satu per satu. Itu menunjukkan dahsyatnya keganasan mereka, teror mereka pada Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW hanya minta Allah SWT yang balas. Dikata Abdullah bin Mas'ud, yang nampak peristiwa ni semua. Demi Allah, dalam perang Badar aku melihat mereka terbunuh dengan mengenaskan. Ini tak tahu apa maknanya, tapi sar'a maknanya mereka terbalik, terbaring, apa ni, berkeliat, bersebaran di mana, di padang Badar tu. Mayat mereka kemudian diseret ke sebuah sumur besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kutuk orang-orang, kelaknat ke atas orang-orang yang berada di sumur itu. Jadi nama-nama ni semuanya akhirnya apa? Mati terbunuh atau korban dalam peperangan Badar. Jadi memang Allah SWT balas mereka dengan sebaiknya. Tapi bukan tu je, lama lagi lepas tu kan. Jadi kena banyak sabar. Ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat-riwayat sahih yang lain menerangkan bahawa orang yang melimparkan darah dan kotoran binatang ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Uqbah ibn Abi Mu'ayyib, dan yang menganjurkannya adalah Abu Jahal. Orang-orang musyrikin selalu menghalang-halangi dakwah Rasul dan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Jadi demikianlah Nabi SAW salat sampai kena campak najis. Kalau kita kena campak najis, dah berperang . Cerita yang apa tu riot tu, Melayu dengan Cina dulu tu, katanya pasal orang campak apalah, air kencing ke apa, waktu orang tengah berarak maulid dulu-dulu, itu dah jadi apa? Jadi perang. Ni Nabi SAW kena buat macam ini, campakkan najis dan darah ketika dia sedang sujud depan Kaabah. Lepas tu mereka ketawa lagi. Tak ada pula perang. Jadi kita ada waktu untuk sabar, kita ada waktu untuk apa ni, bertindak. Baik, riwayat-riwayat sahih yang lain menerangkan bahawa orang dah sudah cerita kan tu. Hal itu kerana mereka tahu bahawa seruan dakwah di Mekah mendapatkan respon yang positif dari penduduknya. Jadi mereka makin apa? Makin terus menghalang-halang dakwah Nabi SAW dengan macam-macam cara, sebab mereka dapati dah banyak orang apa? Mula nak menerima, mula nak tahu. Disebutkan bahawa Nabi SAW mendoakan kecelakaan orang-orang Quraisy kepada orang-orang Quraisy ketika mereka mendustakan dan memusuhi beliau. Jadi Nabi SAW pernah doa supaya Allah laknat mereka. Kata beliau, ya Allah, tolong bantu aku membinasakan mereka dengan bencana kelaparan seperti yang Yusuf dahulu pernah mendoakan kaumnya. Sebenarnya terjemahan itu juga salah. Yusuf tak pernah doa untuk kaumnya lapar. Tapi maksud kat sini ni Yusuf. Yani seperti kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun kemarau di Mesir. Bukan di Mesir je, ada banyak tempat, semua tempat termasuk Mesir. Tetapi Mesir aja yang apa? Yang ready dan tidak terjejas dengan kemarau 7 tahun. Sebab 7 tahun sebelum itu tiap-tiap tahun ada hasil mereka simpan. 7 tahun yang simpanan untuk 7 tahun yang kemarau. Ada pun negeri-negeri lain bila 7 tahun punya hasil mereka makan habis. Bila kena kemarau tak ada simpanan. Jadi semua akhirnya terpaksa pergi ke negeri Mesir untuk minta bantuan. Bantuan apa ni? Makanan lah, bantuan kemanusiaan kalau zaman kita, humanitarian aid, food aid. Atas kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam yang bertugas sebagai apa ni, menteri kewangan atau benda sebenarnya, dia simpan, jadi selamatlah negeri Mesir, bahkan selamatlah negeri-negeri di keliling Mesir. Baik. Jadi itu kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia menggunakan apa ni, keadaan itu untuk berdakwah kepada orang ramai. Jadi 7 tahun yang amat dahsyat, iaitu kemarau yang amat dahsyat, Nabi SAW pernah doakan supaya Allah turunkan kemarau yang dahsyat itu kepada siapa? Kepada Quraisy. Dan Allah SWT menjawabnya, mengkabulkannya. Akibatnya selama setahun mereka dilanda bencana kelaparan. Segala sesuatu menjadi kering sehingga mereka terpaksa memakan bangkai dan kulit yang sudah busuk. Dikatakan menahan rasa lapar yang hebat, seseorang yang melihat ke langit seperti melihat asap ni yang di dalam ada yang katakan surah Dukhan tu, fartaqib yawma ta'ti samau bidukhanin mubin, tunggulah pada hari yang langit itu seperti langit itu akan datang bersama dengan asap yang nyata. Dia kata itu adalah kisah waktu kemarau tu. Pasal dah tak nampak lagi, dah panas sangat, dah kemarau, dah lapar sangat, mata pun dah kelabu kan, dah nampak asap. Itu nak tunjukkan dahsyatnya kemarau tersebut. Makan bangkai sebab binatang mati, binatang mati sebab tak ada tumbuh-tumbuhan. Abu Sufyan ketika itu masih musyrik lagi, belum Islam. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya anda selalu menyuruh untuk taat kepada Allah dan menyambung tali kekeluargaan silaturahim. Lihat, kaum anda sangat menderita. Tolonglah berdoa kepada Allah untuk mereka. Jadi dia merayu supaya diangkat azab ini. Ini kira azab lah. Kita tahu Nabi SAW yang apa? Yang doa dan Allah SWT yang turunkan sebagai balasan terhadap kejahatan mereka. Tetapi Al-Quran telah menetapkan peristiwa tersebut. Kalau Ta'ala berfirman, ini yang kita baca tadi, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut-kabut yang nyata, asap yang nyata, sampai pada firman, sesungguhnya kamu akan kembali. Innakum a'idun. Nanti bila diangkat balik azab ini, dah tak ada asap lagi, dah tak ada kemarau, mereka akan kembali apa? Ingkar. Sama macam Fir'aun dan kaumnya. Sampai 9 tanda, 9 bukti mukjizat Allah SWT yang boleh nampak, darah, belalang, katak dan macam-macam lagi mereka nampak. Setiap kali turun azab, mereka minta, wahai Musa, doalah pada Tuhan kau suruh angkat azab ini. Bila diangkat, kami akan beriman. Tapi bila diangkat, tak nak beriman sampai 9 kali. Jadi itu antara apa ni, sifat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka selalu mungkir janji, tak guna apa tanda juga. Jadi mereka ni memang layak diazab terus lah, tak guna diberikan apa tu peluang. Ketika Rasulullah SAW berkenan menolong, mendoakan mereka dengan harapan mereka mau bertaubat, ternyata mereka kembali berlaku kufur dan lupa apa yang diceritakan oleh Al-Quran melalui lisan mereka, iaitu mereka berdoa, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Jadi Quran rekod apa yang orang cakap, tapi lepas tu apa? Mereka lupa. Menurut Al-Hafiz Ad-Dimyati, Nabi SAW mendoakan celaka orang-orang Quraisy seperti itu, menyusul perlakuan mereka yang menyiramkan darah dan kotoran binatang ke punggung beliau. Konon-konon balasan lah. Sebab apa? Dah anaya Nabi SAW secara personal. Jadi konon ni personal punya revenge ke Rasulullah SAW. Itu kata Al-Hafiz Ad-Dimyati. Akan tetapi yang penting untuk kita perhatikan ialah bahawa kalau sampai beliau berdoa seperti itu adalah disebabkan kerana mereka mendustakan beliau dan menghalang-halangi iman. Jadi bukan kerana mereka telah menyakiti beliau, bukan itu sebab utama. Walaupun Nabi SAW ada hak untuk minta apa? Minta diadili. Tetapi kita tahu bahawa kalau Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT bukan kerana untuk haknya, tapi adalah kerana agama. Sikap beliau yang kendati pun disakiti orang-orang kafir Quraisy, namun tidak mendoakan celaka kepada mereka, bahkan mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, jelas merupakan teladan tinggi yang patut ditiru dalam hal kesabaran berdakwah dan menghadapi orang-orang yang diseru, yang didakwahkan. Jadi memang waktu kena sabar. Inilah contoh-contoh perlu kita sabar. Jadi selalu kita dengar lah kisah bahawa Nabi SAW bila ditanya oleh Malaikat Jibril, kau nak tak aku jatuhkan gunung ni ataupun bukit Jabal Qubais ni yang ada di apa ni sebelah aja Masjidil Haram atas orang-orang kafir Quraisy, habis mereka semua ya. Maka Nabi SAW kata tak mau, jangan. Itu juga bila balik daripada Taif. Ini semua menunjukkan bahawa Nabi SAW amat sayang pada umatnya. Mereka lakukan gini pasal mereka kaum la ya'lamun. Mereka tak tahu, kaum yang tak tahu. Kalau mereka pun tak mau beriman, mungkin anak cucu mereka kan beriman. Nampak itu sifat Nabi SAW sentiasa positif. Tapi sebelum itu sentiasa sabar. Kita teruskan. Bahkan terkadang demi hal itu harus mengorbankan harta, jiwa dan kepentingan-kepentingan. Ada orang yang berdakwah sampai kena korbankan harta benda. Habisnya rumah dia apa semuanya, harta benda unta dia semua habis kerana agama. Bagaimana yang berlaku ke atas orang-orang yang mula-mula masuk Islam, iaitu para sahabat yang terpaksa hijrah tinggalkan kampung halaman, harta benda semuanya, pergi ke Madinah selai sepinggang. Itu korban. Ada dengan jiwa terpaksa dibunuh, diseksa, dan kemudian ada yang dalam peperangan mati, dan ada yang terpaksa korbankan kepentingan-kepentingan lain. Ketika orang-orang musyrikin mendengar Al-Quran dibaca dengan suara keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang salat bersama para sahabatnya dengan cara sembunyi-sembunyi, mereka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Allah yang menurunkannya, dan mencaci malaikat Jibril alaihissalam yang membawanya. Oleh kerana itulah Allah lalu menyuruh beliau untuk membacanya dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu perlahan. Yang penting boleh didengar oleh para pengikutnya, bukan oleh orang-orang musyrikin. Firman Allah Taala, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bitaghi baina dhalika sabila." Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara hal itu. Ini menurut riwayat sababun nuzul ayat ini, Jadi jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan di tengah-tengah. Wa bitaghi baina dhalika sabila. Ini antara moderat lah. Jadi kadang-kadang kita perlu, kalau Islam dah apa kita katakan dah stable, dah tak ada ketakutan daripada musuh dan sebagainya, tak apalah kita kuat-kuat. Azan kita kuat-kuat memang. Kalau zaman dulu tak boleh. Sebenarnya kalau khutbah mestilah kuat-kuat, pelan orang tidur. Habis solat pun pelan-pelan aja, imam baca pelan-pelan aja. Habislah kat belakang pun habis. Orang solat pun tidur. Jadi demikian, kuat pun dalam tidur apa lagi pelan. Jadi setiap perkara tu mengikut tempatnya. Jadi kita dapati hal ini dirakamkan oleh Al-Quran. Jangan baca kuat sangat, jangan baca perlahan sangat. Jadi ini antara pengarang kitab ini, kalau ada dalam Al-Quran membuktikan sebagai hujah untuk peristiwa sejarah dia bawa. Seperti dalam hal ini. Jadi mana satu lagi utama, kita kuat-kuat dengan Al-Quran ataupun Quran tu dicaci maki, Allah dicaci maki. Jadi baik kita tak apalah, tak dapat itu pun tak apa, daripada dikutuknya Quran dan sebagainya, kerana kerusakannya lebih besar. Baik, bagaimanapun itu bukan seterusnya, bukan selama-lamanya macam ini. Keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat di Masjidil Haram membuat orang-orang musyrik berkali-kali merasa gerah sekaligus dengki. Kita tahu Nabi SAW tu yang herannya, Nabi SAW memang dakwah pelan-pelan, tapi bila dah waktu dakwah terang-terangan, Nabi SAW bila nak solat aja, dia pergi mana? Masjidil Haram. Sengaja dia pergi Masjidil Haram. Jadi kenapa Nabi SAW buat gitu? Nak sakitkan hati orang-orang Quraisy ya? Sampaikan kena campak darah pun Islam tetap pergi semayang depan Kaabah. Jadi kata pengarang kitab ni, barangkali tujuan beliau adalah ingin menampakkan syiar-syiar Islam, memuliakan Kaabah dan menunjukkan tujuan-tujuan dakwah kepada masyarakat. Kalau inilah tujuannya, maknanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat berani, bahkan amat confident dan yakin terhadap bantuan Allah SWT. Allah SWT akan jaga. Kalau dia tak yakin, dia akan buat gitu. Ini satu perkara yang yang menunjukkan kehebatan Rasulullah SAW. Orang biasa mungkin tak sampai macam ni. Oleh kerana itu, orang-orang musyrikin lalu berusaha untuk menggagalkan tujuan-tujuan tersebut dengan cara meneror dan menyakiti beliau tanpa kompromi, termasuk ketika beliau sedang bersujud kepada Allah dalam solat, bagaimana kisah tadi. Ancaman teror dan pembunuhan yang dilontarkan oleh para gembong kaum musyrikin sama sekali tidak mampu menghentikan perjalanan dakwah yang harus dilakukan secara terbuka. Bahkan dari hari ke hari, gerakan dakwah semakin meningkat. Sampai-sampai pada satu hari dengan kesal, Abu Jahal mengatakan, apakah muka Muhammad dibenamkan ke tanah di depan kalian? Perlu tu kan nak cancel. Dia tanya, apakah Nabi SAW boleh sujud depan korang ni? Kita tak buat apa-apa. Itu maksud dia marah. Sebab apa? Kita tahu tak boleh buat apa-apa dengan dakwah ni. Makin lama makin berkembang. Jadi dia rasa apa? Geram. Ya, jawab teman-temannya. InsyaAllah sebenarnya depan kita, Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, patung dia lah, begitu aku melihat Muhammad tetap keras kepala, berani melakukan solat dan berani berdakwah secara terang-terangan lagi, akan aku injak lehernya atau aku benamkan mukanya ke tanah. Jadi dia sumpah, tapi sumpah dengan Tuhan dia, dia akan apa? Kalau terus Nabi SAW solat terang-terangan, dakwah terang-terangan, dia akan pijak kepala Nabi SAW, benam dengan muka ke atas bumi. Benar, ketika pada suatu hari Rasulullah SAW sedang solat, Abu Jahal menghampirinya untuk melampiaskan niat jahatnya tersebut. Akan tetapi Abu Jahal gagal, bahkan mengeluh kedua tangannya terasa sangat sakit sekali. Dia pulang menemui teman-temannya, dan ketika dia ditanya, dia menjawab, aku tadi terhalang oleh sebuah parit dari api. Aku melihat Fata Morgana dan beberapa pasang sayap. Sebab tu dia tak dapat dekat Nabi SAW. Dia kata apa? Ada parit api antara dia dengan Nabi SAW. Tak lagi dekat dengan Nabi SAW. Dan dia nampak haulan. Haulan diterjemahkan Fata Morgana. Saya pun tak tahu apa ya. Tapi haulan tu ada perkara yang amat menakutkan. Dan beberapa pasang sayap. Agak sayap siapa? Para malaikat. Bagian itulah yang patutnya kita faham. Sebab Rasulullah SAW bersabda, laudana minni lahtafatul malaikatu udwan udwa. Malaikatu udwan udwa. Kalau tadi dia sampai mendekati aku, ia akan disambar oleh malaikat sehingga tubuhnya tercabik satu-satu. Ya, ini satu anggota badan tahu kemadam. Semua akan apa? Akan dicabut oleh, akan dipotong ataupun dicabut, patahkan oleh malaikat. Kalau dia terus buat. Tak patah muka nak balas apa ni? Bawang putih lah. Miraj. Ha? Miraj. Tapi kan haulan. Haulan. Haulan tu benda yang menakutkan. Haul ahwal. Kita sabar juga eh, baca kitab ni kalau ada gini tak bermaknanya apa tu, tak bagus lah apa kan. Dah bagus banyak tu terjemahan, jadi saya kebetulkan yang sikit-sikit je lah. Berat sebenarnya nak terjemahkan kitab ni. Ni biasanya kesilapan macam gini kerana dirujuk oleh orang lain. Itu yang kurang. Bila kurang jadi tak dapat betulkan kesalahan. Al-Quran mengabadikan peristiwa itu. Peristiwa apa? Abu Jahal cuba nak pijak Nabi SAW sampai muka dia masuk tanah. Ada rekod dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas dayatura kerana dia melihat dirinya serba cukup. Itu memang sifat orang sifat manusia, bila dia lihat semua dia dah ada, dah cukup, dia akan melampaui batas. Kalau ilmu dia dah ada, rasa dia dah banyak, dia akan melebih. Kalau dia rasa harta dia banyak, dia akan melampau juga. Kalau dia rasa dia dah kuat, dah cukup, dia akan melampau. Nah, jadi itu apa ni, penyakit orang yang melampaui batas la yatoha. Jadi tak mau dengar yang kepada kebenaran, tak mau taat dan tunduk. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Siapa hamba kat sini? Tak disebutkan. Tapi daripada hadis ni kita tahu ia dah Rasul SAW. Jadi waktu nak defend Nabi SAW, diberikan attribute apa? Hamba abd kepada Nabi SAW. Ini hamba Allah. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Jadi mana yang betul, mana yang salah? Sebab tu lepas itu ada ayat lagi ya, kita ujarkan terus. Barangkali saat itu juga Abu Jahal dihampiri Rasulullah SAW dan berkata, bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini? Bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini? Apa dia? Jangan dakwah, jangan solat kat sini. Kan aku kata jangan solat, dilarang lah. Sama macam dalam ayat tu, setelah membentak dan berkata dengan nada sangat keras kepadanya, kepada Abu Jahal, Nabi SAW kemudian berlalu. Dengan hati dongkol, Abu Jahal berkata, kamu tahu akan banyak yang membela ku. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, faliyad'u nadiyahu, maka biarlah mereka memanggil golongannya. Yani dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, selak kami pula akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi ada kisah sebab turunnya ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ini, Iqra' ni. Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, tolong ceritakan kepadaku teror paling keras apakah yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As menjawab, ketika Rasulullah SAW sedang salat di halaman Kaabah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abi Mu'ayyab. Dia langsung memegang pundak beliau dan menarik kerah bajunya sehingga beliau tercekik dan hampir tidak boleh bernafas. Abu Bakar yang melihat itu segera turun tangan dan membela beliau. Saya berkata seperti yang dikutip dalam Al-Quran, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki kerana dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, pada dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Faqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, itu dalam surah Al-Ghafir. Amr bin Aus adalah ayah Abdullah, adalah ayah Abdullah, seorang saksi mata peristiwa yang mendengar langsung riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang adalah sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka bukan hanya apa ni, caci maki pun sudah, campak najis pun sudah, nak lukakan, nak sakitkan Nabi SAW pun sudah, okay, nak bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak hampa, tidak patah semangat, tapi beliau terus berdakwah. Setiap hari ada je orang yang masuk Islam. Baik, kekat 140, sebuah riwayat da'if menyatakan bahawa orang-orang musyrikin pernah memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Lalu datanglah Jibril alaihi salam menghibur beliau dengan menjelaskan salah satu mukjizat yang beliau miliki. Kalau mau, boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sebatang pohon, lalu pohon itu akan berjalan sampai berada di depan beliau. Ini riwayat ni riwayat dhaif. Yang penting kat situ nak kuatkan kisah apa? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dah kena macam-macam keganasan telah dilakukan ke atas beliau, antaranya sampai kena pukul berlumuran darah. Baik, olok-olok dan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dakwahnya merupakan salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang musyrikin dalam perang kata-kata untuk memalingkan manusia dari dakwah Islam. Mula-mula dengan kata-kata, dan kata-kata ni kadang lebih tajam, lebih membunuh daripada pedang. Abu Jahal dengan nada menghina serta menantang mengatakan, "Ya Allah, jika Muhammad benar-benar datang dari sisimu, cuba kau turunkan hujan batu dari langit kepada kami, atau kau timpakan kepada kami siksa yang sangat pedih." Ini kata Abu Jahal ni pun telah direkodkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal. Maka seketika itu turunlah ayat, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah, wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'." Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Sebab itu Allah SWT tak azab Abu Jahal. Kalau tidak, habis dah dia dah, dah kena peti ke apa katanya. "Ya Allah, kalau betul ini benar, Nabi ini benar, Muhammad ini benar, turunkan azab, turunkan batu, hujan batu. Sebab aku ni kafir." Dia betul punya apa? Ni gangster lah ni, mafia. Kasih sakit hati Nabi SAW ni dengan kata-katanya. Tetapi kata Allah SWT, Allah tak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad masih ada pada masalah di kalangan mereka. Jadi engkau belum habis, kita awal lagi. Dan Allah akan Allah mu'adzibahum muhammi astaghfirun, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Jadi kedua sebab satu kaum itu tidak diazab, yang pertama apabila Nabi mereka tu masih ada di antara mereka. Jika Nabi itu dah keluar, tinggal mereka ya, baru diazab. Nabi salam ada kat situ, tak kena azab lah. Satu lagi sebab, kalau ada di antara mereka yang masih beristighfar, itu menunjukkan fadilat apa? Al-istighfar. Ada orang minta ampun lagi, azab itu masih ditahan oleh Allah SWT. Tapi kalau dah tak ada orang minta ampun, maknanya dah nyatalah mereka ni apa ni, ingkar dan melawan Allah SWT dan Rasulnya, baru Allah SWT turunkan azab. Kemudian Allah terangkan, bukan tak di azab ini kerana mereka ni orang-orang baik, banyak berjasa pada Masjidil Haram. "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil Masjidil Haram." Bahkan sebaliknya, mereka khidmat pada Masjidil Haram tapi mereka menghalang-halang orang daripada mendatang Masjidil Haram untuk beribadah dengan ibadah yang benar. Jadi apa sahaja, kalau orang yang macam itu, itulah patutnya diazab. Jadi menunjukkan bahawa siapa saja yang menghalang orang daripada beribadah di masjid, belajar ke masjid dan sebagainya, mereka tu berhak mendapat ancaman azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW nak masuk masjid, nak solat, nak ajar orang, orang musyrikin tak kasi je lah. Itu dia. Sepatutnya mereka dah kena azab. Baik, jadi memang hikmahnya untuk apa, berikan peluang supaya Nabi SAW terus dakwah, terus dakwah, dan kemudian bila tiba masanya baru mereka diazab Allah SWT. Bila tu kita dapati semuanya waktu apa? Waktu peperangan, bukan Allah terus azab mereka. Jadi dengan itu orang Islam dapat pahala, terpaksa berjihad, terpaksa mengorbankan diri mereka sendiri, luka sana luka sini, penat lelah. Lepas tu lihat apa ni, Allah SWT azab mereka dengan tangan mereka, faham tak? Jadi dapat pahala. Kalau terus Allah azab mereka, tak terpahala lah bagi orang yang beriman. Allah dah settle kata orang semuanya, settlekan semua. Baik, menurut sebuah riwayat, sebab turunnya ayat, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan. Innaka fainakal mustahzi'in. Satu sebuah ayat daripada surah Al-Hijr. Sebab turun ayat ni, intinya ialah kerana Al-Walid Ibn Al-Mughirah, seorang pembesar Quraisy yang kafir, Al-Aswad bin Abdul Yahud, Al-Zuhri, Al-Aswad Ibn Al-Muttalib, Abu Zam'ah dari Bani Asad bin Abdul Uzza, Abu Al-Harith Ibn Aysal Al-Asahmi dan Al-As bin Wa'il, memperolok-olok Rasulullah SAW. Itu sebab turun ayatnya. Setelah beliau mengadukan mereka kepada malaikat Jibril, InsyaAllah adukan kepada malaikat Jibril, Allah lalu menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang pedih pada tubuh mereka. Akan tetapi sayang riwayat tersebut tidak ditetapkan dari jalur-jalur sanad yang sahih. Jadi yang dibawakan kat sini, walaupun lemah, satu nak terangkan bahawa dia lemah, kalau kita baca kita tahulah. Kedua, dia hampir sama maknanya dengan apa? Keganasan, teror orang-orang musyrikin secara lisan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tentu tak sahih lah, sebab apa, ada apa ni, Allah SWT azab mereka secara apa? Secara langsung, direct lepas itu. Sedangkan dalam ayat Quran kata Allah tak azab mereka sedang Nabi SAW ada kat situ dan ada orang masih istighfar. Baik, juga terdapat riwayat-riwayat da'if lainnya yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW berkata keras terhadap orang-orang musyrikin. Misalnya memburuk-burukkan wajah mereka ketika mereka sedang berkumpul di sekitar Masjidil Haram, atau ketika mereka berusaha hendak menyakiti beliau. Yang ini kena betulkan sikit. Atau ketika mereka ditimpa kebutaan, yang ini, atau apabila Nabi SAW membutakan mata mereka, lalu berkat doa beliau mereka menjadi sembuh. Atau ketika Allah menghalangi mereka yang akan menyakiti beliau dengan menutupi pandangan mata mereka dari beliau. Ini semua adalah daripada riwayat-riwayat yang da'in. Tapi maknanya nak tunjukkan kat sini bahawa mereka ni selalu buruk-burukkan dan menganiaya Rasul SAW, dan ada juga waktu tu yang Nabi SAW balas balik. Okay, orang-orang musyrikin mengakhiri teror mereka pada Rasulullah SAW dengan mencuba membunuh beliau pada akhir periode Makkah yang mendorong beliau untuk berhijrah. Jadi lah sekali semua jenis terorisme dah tak boleh pakai, bunuhlah, habis cerita. Nabi seorang kau dah mati pada penangan mereka, habis ni dakwah ni semua. Sahabat dah tak ada ketua, Islam pun dah tak ada, wahyu dah tak turun lagi pada siapa-siapa. Jadi itulah yang mereka rancangkan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, pada suatu hari beberapa tokoh kafir Quraisy berkumpul di dekat Hajar al-Aswad. Mereka bersumpah demi Lata, Uzza dan Manata Salisa. Manata tu pun satu patung juga. Salisa maknanya yang ketiga. Ni tiga patung yang top lah, antara patung-patung lain, tuan-tuan lain. So, kita lihat berapanya jijiknya atau bagaimana mereka mengotorkan Masjidil Haram. Ni di mana mereka cakap ini? Di Hajar Aswad. Aswad, Hajar Aswad tempat yang paling mulia untuk orang Islam. Mereka sedang sumpah dengan nama patung, bukan dengan nama Allah. Baik. Bahawa begitu beliau melihat Rasulullah SAW, kalau mereka nampak Nabi SAW aja, mereka akan langsung membunuhnya serentak. Ada tambah katanya, dan mereka tidak akan beredar sehingga membunuhnya. Itulah mereka sumpah tu. Ini sumpah bukan main-main. Orang Arab pun, orang jahiliah pun tahu sumpah. Sumpah tu pada mereka satu perkara yang penting lah, satu benda yang besar. Mereka sumpah mereka akan bunuh Nabi SAW kalau nampak Nabi SAW, mereka tak akan pergi sampailah Nabi SAW mati. Jadi Fatimah radhiyallahu anha yang mendengar informasi rahsia itu menemui ayahnya dengan menangis sedih. Dia berkata, beberapa orang dari kaum anda sekarang ini sedang berkumpul di dekat Hajar al-Aswad. Mereka berjanji begitu melihat anda, mereka akan langsung membunuh anda. Mereka semua menginginkan darah anda. Mendengar informasi itu, Rasulullah SAW mendatangi mereka dengan diam-diam. Siapa? Orang yang duduk kat depan Hajar al-Aswad. Beliau mengambil segenggam pasir lalu menaburkannya ke arah mereka seraya berkata, semoga Allah memburukkan muka-muka mereka. Saya hasil wujud. Siapa pun di antara mereka yang terkena butir-butir pasir tersebut, maka terbunuhlah dia pada peristiwa Perang Badar dalam keadaan kafir. Peristiwa ini terulang lagi pada malam hijrah, malam yang Nabi SAW keluar dari rumahnya, ditinggalkan Ali bin Abi Talib RA atas katilnya. Waktu Nabi SAW keluar, dicampakkan pasir lagi. Siapa yang terkena pasir itu akan terbunuh pada perang Badar. Ini perkara ini berlaku dalam mengikut riwayat lah, dua kali. Jadi kata orang tu, keganasan dan halangan orang-orang Quraisy terhadap dakwah dah sampai kepada puncaknya. Dia berkamain lagi ya, nak bunuh terus lah. Baik. Rasulullah SAW yang masih ingat teror yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau sebelum hal itu menimpa seorang pun dari para pengikutnya, bersabda, demi membela Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung, aku ditakut-takuti dan disakiti dengan sangat kejam sekali. Pernah dalam sehari semalam ada 30 orang datang kepadaku. Pada saat itu aku dan juga Bilal tidak mempunyai persediaan makanan yang boleh dimakan oleh makhluk yang hidup selain hanya sedikit saja makanan yang disembunyikan Bilal di ketiaknya. Misalkan pernah ceritakan pada sahabat, lepas itulah waktu di Madinah, waktu aman, bagaimana dulu dan 30 orang datang nak berkumpul nak bunuh Nabi SAW, kena kepung. Dia mereka tak ada apa pun nak makan melainkan Bilal sembunyi-sembunyi tak makanan kat ketiak dia nak bagi untuk dimakan. Berapa banyak je lah yang ada. Jadi itu Nabi SAW ingatkan tentang ketakutan yang dialami pada awal-awal Islam. Ini semua tercatat dalam sejarah. Islam ni bukan datang dengan mudah. Penindasan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Cara orang-orang kafir Quraisy untuk menyakiti Rasulullah SAW tidak hanya sekadar melancarkan tuduhan-tuduhan yang batil, sikap mendustakan yang kejam dan olok-olok yang pahit saja. Bahkan sudah memuncak pada bentuk kekerasan fizikal, terutama pada kaum muslimin yang lemah dan tertindas. Mereka ditekan sedemikian rupa supaya keluar dari Islam. Dan hal itu diharapkan boleh menjadi pelajaran bagi orang lain. Jadi sekarang tentang apa? Tindak keganasan orang Quraisy terhadap sahabat-sahabat. Kalau Nabi SAW mereka boleh buat macam itu, sahabat-sahabat lagi senang lagi. Baik. Jadi orang-orang kafir Quraisy melampiaskan kemarahannya dengan menyiksa secara kejam terhadap para pengikut Rasul. Yang mereka tahu ikut Nabi SAW je kena, ataupun yang suspek ikut Rasul SAW pun kena. Ini selalu macam gitu kan. Dia ada spy-spy dia gila-gila ni waktu. Kalau kerajaan orang tak suka, nanti ada kan orang kumpulan-kumpulan. Nanti ada polis-polis yang tak pakai baju polis, kerja dia tegang apa? Tangkap orang. Suspek aja, question sana sini kan, masuk berapa tahun ke. Jadi apa, supaya menutup usaha-usaha ataupun rencana-rencana jahat. Kadang-kadang bohong, tak betul. Dan banyak tangkap dapat komisen ni panggat. Ini berlaku waktu komunis ada. Waktu mana-mana kerajaan baru nak naik ada. Sekarang kau pergi Iraq, bukan pasal itu. Siapa yang tak suka kita, dia cari. Tangkap. Itu yang berlaku. Dan itu juga telah berlaku pada para sahabat. Kalau kita lihat waktu zaman Nabi SAW, ada orang munafik, tak ada pula buat macam itu orang Islam. Kalau daripada zahir nampak kamu solat apa semuanya, kamu Islam. Kita tak check lagi ya. Kita tak masuk jail kan, kita interrogate dan sebagainya, betul tak? Orang-orang kafir, mereka dakwa kebebasan untuk orang, untuk manusia. Kamu tak dia tak apa ni, tak bersalah sampai kamu dibuktikan bersalah. Tapi sebaliknya apa? Belum bersalah dah masuk jail dulu. Jadi dah kena hukum berapa tahun baru tak bersalah. Sekarang baru nak tutup jail. Tak ada apa? Tak ada trial, tak ada pengadilan. Dan mereka mendakwakan ataupun apa tu, melaung-laungkan apa tu keadilan dan sebagainya. Jadi kita faham eh? Ini semua adalah apa ni, kata orang tu, kebiasaan orang-orang kafir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menjadi saksi mata peristiwa mengatakan ada 7 orang yang awal-awal sekali berani memperlihatkan keislamannya. 7. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Ini nama-nama kita telah baca bila menyentuh tentang orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah lewat perantara pamannya Abu Talib yang cukup disegani di kalangan kaum kafir Quraisy. Dan Abu Bakar dilindungi oleh Allah dekat kaumnya pula, kaum Abu Bakar orang-orang yang kuat yang berpengaruh. Adapun yang lain-lain habis, siapa yang diketahui Islam mereka akan torture. Sementara yang lainnya menjadi makanan empuk siksaan orang-orang musyrikin, telah dipaksa mengenakan pakaian dari besi. Mereka lalu diseret ke tengah padang pasir di bawah terik matahari yang sangat panas menyengat. Beruntung masih ada orang lain ini, semuanya tak betul. Kita tukar dengan tidak seorang insan pun, melainkan semuanya memberikan apa yang mereka mahukan. Ini orang Quraisy mahukan. Mereka suruh kafir, mereka kafir. Soalannya itulah. Semuanya apa? Menyerah dengan azab dan penyiksaan orang-orang Quraisy. Kecuali Bilal. Sebab apa mereka terpaksa menyerah? Sama ada serah dengan apa ni, secara betul ataupun dengan apa ni, ataupun mereka mati ya. Dah pakai baju besi, heret kat tengah padang pasir bawa terik matahari. Kita pun tak pernah rasa panas. Siapa dah pernah pergi Mekah, bolehlah eh, ada dapat gambar kan. Cuba lah pergi kat batu-batu tu, kami panas lagi. Dia pakai apa ni, baju besi, letak batu atas perut, habislah. Mana boleh tahan. Jadi sebagian daripada mereka apa tu, mereka tu apa ni, keluar daripada Islam dengan kata-kata mereka, tapi mereka tetap Islam. Tu ada ceritanya lah, seperti Ammar bin Yasir. Ada yang degil juga, ada yang terus mati lah, seperti Sumayyah ibunya. Adapun Bilal, dia tidak mempedulikannya ini, dan dia pun tidak peduli kepada siapa-siapa termasuk kaumnya sendiri. Demi Allah, dia rela menderita seperti itu. Ketika tubuhnya yang terbelenggu diseret oleh orang-orang musyrikin keliling Kaabah, dia tetap menyebut Ahad Ahad. Yani Allah tu Esa, Allah Esa, tak ada Tuhan selain Allah. Ini menunjukkan bahawa inti parti dakwah Nabi SAW bukan nak percaya Allah ada, bukan, tapi Allah saja yang disembah. Lain semua palsu, tak boleh sembah. Maknanya tauhid, tauhid ibadah. Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakannya. Urwah bin Zubair, seorang apa ni, tabi'in, ulama terkemuka dalam soal riwayat tentang peperangan, menuturkan seorang sahabat Urwah bin Zubair, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah termasuk di antara 7 orang yang diseksa oleh orang-orang musyrikin demi mempertahankan imannya. Abu Bakar bukan diseksa. Abu Bakar membebaskan. Jadi jauh beza. Atas Abu Bakar radhiyallahu anhu mimman kana ya'adzabu fillahi sab'a. Abu Bakar telah membebaskan 7 orang yang diseksa oleh orang musyrikin demi mempertahankan imannya. Siapa? Amir. Amir ibn Fuhairah dan Bilal, Nuzairah, Ummu Ubais, An-Nahdiya dan saudara perempuannya dan budak perempuan ataupun hamba perempuan daripada Bani Amr bin Muammal. Jadi Abu Bakar Siddiq telah membebaskan mereka semuanya. Kalau tidak, mereka akan terus disiksa ataupun mungkin mati di tangan orang-orang Quraisy. Jadi ini menunjukkan, memberikan gambaran tentang dahsyatnya, beratnya siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang Islam. Dan di antara contoh siksaan terhadap kaum muslimin yang tertindas yang dituturkan oleh Urwah bin Zubair ialah pada suatu hari Abu Bakar mendapati Nahdiyah sedang diseksa oleh tuannya. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memerdekakan kamu sebelum hidupmu memerdekakanmu. Tulis ini, hidupmu sendiri merdeka. Maksudnya sebelum hidupmu memerdekakan kamu, sampai kamu mati ataupun kamu ni dibebaskan oleh orang lain. Abu Bakar menghampirinya dan berkata, berapa kamu jual? Setelah menyebutkan tawarannya, Abu Bakar membelinya dan langsung dimerdekakannya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada budak itu, Nahdiyah, ni kita hancurkannya nanti ni pun tak betul . Pulangkan padanya tepung yang diuli tu. Sebab dia tengah, dia kerja dia uli tepung lah, tahin lah. Nahdiyah berkata, biarkan aku sendiri yang mengulinya dan pulangkan padanya. Jadi maksudnya dekat sini, dia apa tu, dibebaskan. Patutnya dia boleh apa, dia tak boleh lepas lah. Tapi dia tetap nak teruskan kerja dia sikit, kasih balik pada tuan ni. Urwah juga bercerita, Zunairah mengalami kebutaan, seorang sahabat wanita yang awal masuk Islam. Dia adalah wanita yang termasuk diseksa demi mempertahankan akidah Islam yang dipeluknya. Tetapi dia hanya mahu memilih Islam. Orang-orang musyrikin berkata, tidaklah kamu menjadi buta melainkan kerana terkena kutukan Lata dan Uzza. Zunairah menyangkal, begitukah? Demi Allah, ia bukan begitu. Ada tambahan, demi Allah, ia bukan begitu. Tidak lama kemudian Allah lalu membuatnya boleh melihat kembali. Itu karamah kepada sahabat namanya Zunairah ini. Sebab kalau terus buta, mungkin betul lah kata orang musyrikin, ini adalah daripada suwinya berkutukan Tuhan Lata dan Uzza. Kalau kamu tak nak sembah dia, kan dia dah balas. Kata Allah SWT membantu hamba-hambanya beriman, dia melihat kembali. Dia kan bukan kerana kutukan. Abu Bakar radhiyallahu anhu suka memerdekakan budak, yakni hamba muslim dari golongan orang-orang yang tertindas. Pada suatu hari dia ditegur oleh ayahnya Abu Quhafah, kenapa kamu tidak memerdekakan hamba-hamba yang kuat saja, yang boleh ikut melindungimu? Ambil yang kuat-kuat sikit, tough-tough sikit. Apa hal dia boleh apa? Dia boleh defend kau, kata bapaknya Abu Quhafah. Abu Bakar menjelaskan kepada ayahnya bahawa dia melakukan itu semata-mata demi mencari keredaan Allah, bukan nak cari perlindungan daripada orang. Lalu turunlah firman Allah surah Al-Lail ayat 5 hingga 21, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al a'la wa la sawfa yarda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, iaitu syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan ada pun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik husna, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kewajipan kamilah memberi petunjuk dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi kerana mencari keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan ataupun kelak Tuhannya akan reda kepadanya. Jadi siapa yang dimaksudkan orang yang a'ta wa taqa, yang memberikan harta jalan Allah dan bertakwa, membenarkan janji hari kiamat itu syurga, yang memberikan lepas tu yang kat bawah tu dia yang akan dijauhkan daripada api neraka, al-atqa, yang telah memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Semua dia buat tu kerana Allah SWT bukan nak dapat balasan, tapi mengharapkan wajah ataupun pahala daripada Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang akan memberikan ataupun dia akan mendapat apa ni, nikmat yang puas-puasnya. Jadi ulama semua mengatakan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kerana dia banyak membelanjakan harta bendanya di jalan Allah SWT. Antaranya dia apa? Dia membebaskan dengan hartanya hamba-hamba yang lemah daripada kaum muslimin. Banyak riwayat yang menceritakan tentang berbagai macam siksaan yang harus dijalani oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan keluarganya. Riwayat-riwayat tersebut cukup untuk membuktikan bahawa peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Banyak riwayat, jadi tak payahlah kita nak cek lagi, tunjukkan dia betul. Menurut para ulama ahli tafsir, ayat dalam surah An-Nahl, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, diturunkan menyinggung tentang Ammar. Itu orang yang dipaksa kafir tapi hatinya tetap tenang dalam iman. Jadi dia terpaksa sebutkan kekufuran kerana nak elakkan daripada diseksa dan mati. Itu Ammar bin Yasir. Jadi dalam keadaan darurat, kita dibenarkan melakukan satu kesalahan, tapi ada syarat lah, hati kita tak ikut lah, hati kita masih iman. Di antara orang yang mengalami penderitaan pada jalan Allah ialah Khabbab ibn al-Araq radhiyallahu anhu, sampai dia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Islam yang tertindas. Khabbab bin al-Araq antara orang yang awal masuk Islam, sahabat yang mulia. Dia minta pada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doalah supaya ringankan atau diringankan penderitaan orang Islam ni. Ini menunjukkan bahawa orang Islam sedang apa? Sedang teruk ditindas, sampai mereka datang jumpa Nabi SAW, tolonglah doa. Tak nak tolong ke orang-orang ni? Orang Islam. Okay. Nabi SAW kata, okeylah, semua pergi ambil bom ke ambil apa, mari kita bom je sudah. Tak ada pula Ataupun kita malam-malam kita apa? Kita assassinate, kayak ninja punya ke. Apa jawab Nabi SAW? Di sini ada dalam Riyadhus Salihin. Dia mengatakan, aku menemui Nabi SAW ketika beliau sedang rebahan baring di naungan Kaabah, bayangan Kaabah, maknanya di panah. Okay. Ada bayangan, tempat site yang ada bayangan tu, orang apa tu, Nabi SAW sedang baring berbantalkan kainnya. Pada saat itu kami diteror dengan sangat keras oleh orang-orang musyrikin. Aku menghampiri beliau dan berkata, ya Rasulullah, apakah anda tidak mau mendoakan kami kepada Allah? tiba-tiba mukanya berubah. Jadi Nabi SAW jadi merah. Beliau bangkit untuk duduk. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian ada yang tubuhnya disisir, disikat dengan menggunakan sisir dari besi sehingga menembus daging, otot dan tulang. Akan tetapi hal itu tidak membuatnya berpaling dari agama. Kepalanya digergaji sehingga pecah menjadi dua. Akan tetapi hal itu juga tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Demi Allah, dan Allah akan menyempurnakan memperlakukan hal itu. Betul? Allah akan menyempurnakan agama ini sampai ada orang yang akan naik kenderaan dari Sana'a ke Hadramaut tidak merasa takut selain kepada Allah. Kamu kena gini, kena gini. Kamu dah kena sikat dengan sikat besi sampai apa? Sampai tembus semua kat tulang. Atau organ-organ semua terkeluar. Tak ada kan? Pernah kena gergaji dengan besi kat kepala sampai belah dua? Tak ada. Orang dulu dah kena tapi mereka tetap sabar. Kamu belum mati lagi. Nabi SAW terus sabar. Jadi Nabi SAW berikan apa tu? Assurance bahawa Allah SWT akan menyempurnakan agama ini. Maksudnya akan apa? Kita akan menang. Agama ini akan naik dan mengalahkan agama-agama lain. Sampai dan keadaan tak akan jadi apa? Terus macam gini takut kena seka. Bahkan akan menjadi aman. Orang boleh naik kenderaan daripada Sana'a ke Hadramaut di mana? Di Yaman, itu tempat yang jauh. Mereka tak akan rasa takut pun dengan siapa-siapa selain kepada Allah SWT. Kan Islam tu akan meluas sampai ke Yaman, sampai ke mana-mana. Jadi jangan sabar. Dalam riwayat lain wa'antum qaumun tasta'jilu. Tapi kamu ni adalah kaum yang suka nak cepat, suka nak cepat tak sabar. Padahal itu pada kita dah cukup ni sabar lah. Seksa sana, seksa sini, orang mati sini, mati sana. Tapi Nabi Muhammad kata itu belum lagi. Jadi ada waktu sabar, ada waktu kita bertindak kan, kita katakan. Bila nak sabar, bila nak bertindak? Ha, inilah nak menada ilmu, tanyalah ulama belajar. Bukan ikut perasaan. Bukan maknanya kita mesti ada berapa roket kita ada? Bolehlah ada 100 roket, bolehlah kita boom terus, kita fight aja. Bukan macam gitu kan. Lepas tu 100 roket dah boleh lawan dengan pedang. Dalam pistol pula orang datang pun habis semuanya. Dia ada waktu dia. Kita rujuk pada ulama. Jadi Khabab lagi, kisah Khabab bin al-Arab radhiyallahu anhu lagi. Beliau ni adalah buruh pandai besi, tukang besi. Dia biasa membuat pedang pesanan Al-As bin Wa'il, seorang kafir Quraisy. Setelah pedang selesai, Khabab tidak dibayar. Pada suatu hari dia, ketika dia menemui Al-As bin Wa'il untuk menagih uangnya, dengan sinis Al-As malah berkata, aku tidak akan membayar hutangku kepadamu kecuali kalau kamu mau keluar dari agama Muhammad. Macam gitu pula, ada syarat-syarat. Waktu buat pedang tak dekat pula. Sebab dia tahu sahabat ni lemah, tak boleh buat apa-apa. Kau nak duit, kau kufur. Khabab menjawab, ni ada banyak nak tukar sikit. Khabab menjawab, sampai engkau meninggal dunia dan dibangkitkan, maknanya aku tak akan apa, kufur kepada Muhammad, keluar daripada agama Muhammad. Dengan nada menghina, Al-As berkata, jangan khawatir, nanti pada hari kiamat aku akan bayar hutangku padamu dengan harta ku. Membayar hutangku padamu dengan hartaku. Lalu turunlah firman Allah dalam surah Maryam ayat 77. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina la utayanna malau wa walada. Apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat kami dan dia mengatakan la utayanna malan wa walada. Pasti aku akan diberi harta dan anak. Gila pada hari kiamat. Ini digunakan apa? Sebab nuzul ayat Quran ini ceritakan tentang bagaimana mereka mendidas orang-orang Islam. Hal itu menunjukkan tentang kezaliman, perampasan harta dan siksaan yang dialami oleh orang-orang Islam yang tertindas. Juga menunjukkan betapa orang-orang kafir Quraisy telah melanggar hilful fudul yang pernah mereka nyatakan sendiri sebelum Islam. Hilful fudul apa? Mereka janji nak bela orang-orang lemah apa semuanya kan? Tapi mereka sendiri yang anaya. Biasalah. Mereka buat macam-macam constitution. Tapi yang mana mereka nak pakai, mereka pakai. Untuk orang lain, mereka tak pakai. Sesungguhnya kaum muslimin kendati pun dalam keadaan lemah, mereka tetap ingin mempertahankan diri mereka. Mereka nak lawan sebenarnya. Kelihatan sekali sikap menyerah, yang ni asyik menyerah je, asyik sabar tu menghempit mereka, terutama sahabat-sahabat yang masih muda-muda. Syabab. Biasalah orang muda mana boleh tahan sabar-sabar, mereka nak lawan. Jadi Abdul Rahman bin Auf waktu tu masih muda, dan teman-temannya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, sewaktu masih musyrik, kami adalah orang-orang yang mulia. Setelah kami beriman, kami menjadi hina." Marah dia. Apa ni? Kita kena tindas sana, kita kena siksa, kita kena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk memaafkan. Oleh kerana itu jangan memerangi mereka." Namun ketika Allah sudah memboyong beliau ke Madinah, Allah memerintahkan perang kepada beliau. Akan tetapi mereka malah memilih menahan diri. Itulah kirannya. Waktu kat Mekah nak lawan, dah sampai ke Madinah, dah jihad, dah boleh pergi jihad. Alamak, kenapa kita diperintahkan untuk jihad? Surah Nisa, "Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah." Tidakkah kamu perhatikan orang-orang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu dari berperang." Ini waktu di Mekah. "Dan dirikan solat dan keluarkan zakat." Jangan perang, sabar aje. Beribadah banyak-banyak. "Falamma kutiba alaihimul qitalu." Apabila telah diwajibkan atas mereka berperang, bahagian daripada mereka, yakhshawna, takut pada manusia. "Ka khasyatillah." Bagaimana mereka takut pada Allah? "Aw ashadda khasyah." Ataupun lebih takut lagi daripada mereka takut pada Allah. "Wa qalu lima katabta alaina alqital?" "Wahai Muhammad, kenapa kau, atau wahai Allah, kenapa kau wajibkan atas kami berperang? Sekarang tanya pula pasal kau kena berperang. Sekarang takut, dulu semua bahagian mereka." Yang penting di sini menunjukkan bahawa mereka terpaksa sabar, tak dapat membalas sebab apa? Belum dibenarkan untuk membalas. Elok sekali apa yang diungkapkan Aisyah radhiyallahu anha maupun oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang keadaan kaum muslimin di Mekah pada periode itu. Ketika ditanya tentang hijrah, Aisyah menjawab, "Sekarang tidak ada hijrah. Orang-orang mukmin dahulu yang lari kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama kerana mereka merasa khawatir menjadi kafir kembali. Akan tetapi sekarang Allah telah menampakkan Islam secara terbuka." Jadi dia tak ada hijrah lagi. Dulu hijrah kenapa? Mereka hijrah pada Allah dan Rasulnya, bawa agama mereka, nak selamatkan agama mereka. Itu menunjukkan bahawa sebab hijrah bukan nak cari kerja baru ataupun dapat rumah bagus lagi ataupun tanah dan sebagainya, tapi kerana nak selamatkan agama. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sekarang kata Aisyah dah tak ada hijrah sebab Islam dah jelas. "Dan sekarang siapa pun bebas menyembah Tuhannya kapan dan di mana saja dia mahu." Dan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Dahulu Islam memang masih sangat lemah sehingga seseorang merasa khawatir agamanya terfitnah. Dia selalu merasa khawatir dibunuh atau disiksa oleh orang-orang musyrikin. Sampai akhirnya Islam berkembang dan menjadi kuat sehingga kekhawatiran seperti itu tidak ada lagi." Jadi kata-kata Aisyah dan Ibn Umar ini menunjukkan kepada kita, meningkatkan keadaan waktu di Mekah. Tak dapat sembah Allah SWT betul-betul terang-terangan ataupun dengan tenang. Jadi mereka terpaksa selamatkan diri mereka kena hijrah. Ibn Umar pula kata apa? Semua waktu di Mekah takut kena bunuh ke, kena siksa ke. Baik. Tapi sekarang dah dah tak ada kekhawatiran itu lagi. Jadi itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat kasihan terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang muslim yang tertindas. Oleh kerana itu beliau berdoa, bukan mengajak mereka, berdoa untuk mereka. Ya doa lahum dengan ya doa hum lain beza dia. Beliau berdoa untuk mereka yang masih tinggal di Makkah agar segera diselamatkan dari ancaman orang-orang musyrikin. Peristiwa itu terjadi setelah beliau berhasil hijrah ke Madinah. Jadi Nabi SAW walaupun tak boleh, tak dibenarkan untuk balas, suruh sabar, tapi Nabi SAW bukan diam-diam aja. Nabi SAW tetap berdoa kepada Allah SWT agar orang-orang yang tinggal kat Mekah tu diselamatkan daripada ancaman kaum musyrikin. Itu ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dan peristiwa itu terjadi setelah beliau berhasil hijrah ke Madinah. Dan lepas hijrah patut lebih dahsyat lagi. Nabi SAW dah tak ada, siapa lagi yang ada? Jadi orang dah hijrah dah selamat, orang belum hijrah belum selamat lagi. Jadi kita cuba bayangkan bahawa keadaan apa ni, orang-orang Islam dengan orang-orang Quraisy, bagaimana mereka diganasi itu berterusan lama sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya supaya tabah dan sabar. Beliau menekankan kepada mereka agar tidak menimbangi kekerasan dengan kekerasan dan menghadapi permusuhan dengan permusuhan. Hal itu demi menjaga kehidupan mereka supaya mereka tak mati. Tak ada mati katak lah, lawan-lawan mesti kalah punya, mereka sikit, mereka lemah. Demi masa depan Islam dan demi memegang kendali dakwah, tali dakwah yang relatif masih baru, agar jangan sampai terkubur hidup-hidup oleh kejahatan yang marak di sekelilingnya, yang masih, bukan yang selalu, yang masih nampak baru dan segar. Yang masih baru dan segar. Islam dah lama dah sebenarnya, tapi waktu Nabi SAW dia baru lah kat Mekah. Jadi kalau mereka lawan, ambil pedang lawan 10 orang ke 20 orang, kena dengan 100, 200, 300 mati semuanya. Kalau mati semuanya, habislah Islam. Jadi terkubur hidup-hidup. Jadi itulah sebab Nabi SAW nasihatkan mereka supaya sabar dan sabar. Dan kita dapati bahawa sabar taat pada Nabi SAW. Tak ada orang buat yang kerja bodoh, tak ada. Sangat boleh jadi orang-orang musyrikin ingin sekali menghabisi dakwah Islam, akan tetapi hikmah Islam tidak memberi kesempatan pada mereka. Kalau mereka lawan, agaknya memang itulah yang dinanti-nantikan oleh musyrikin. Ini nak kan nak kita nak habiskan orang semua. Tapi oleh kerana apa ni, diajar macam gitu, maka tak ada kesempatan untuk mereka menghabiskan orang-orang Islam. Okay, Rasulullah SAW sentiasa mendidik secara langsung sahabat-sahabatnya, mentarbiah mereka. Beliau membimbing mereka untuk memperkuatkan tali hubungan dengan Allah. Jadi sabar-sabar-sabar, kita bantu dengan solat, bantu dengan ibadat, zikir, dengan mendekatkan dirinya kepada Allah lewat ibadah-ibadah. Dalam Sirat Mekah turun beberapa ayat berikut ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk solat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, iaitu seperduanya, atau kurangi dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Pelan-pelan, bukan volume slow, maknanya lambat-lambat. Tartil Al-Quran, tartilah secara tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Wa'afwamu tila. Jadi ini semua turun pada periode Makkah menggalakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khususnya dan para sahabat lain untuk banyakkan ibadah, lebih-lebih solat malam. Kerana waktu itulah mereka dapat baca Al-Quran, tadaburkannya, khusyuk dan doa banyak-banyak kepada Allah SWT. Jadi besok pagi kuat. Kalau tak ada ibadah, kena pressure je, nanti apa? Tak boleh tahan. Jadi demikianlah Rasulullah SAW disuruh agar mengkhususkan separuh waktu malam untuk solat. Jadi kalau malam ada 12 jam, dan pukul 12 kena solat sampai subuh. Separuh awal ke separuh yang terakhir. Baik, itu perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala memberikan pilihan kepada beliau supaya melakukan solat separuh malam atau tambah atau kurang. Atau boleh tambah boleh kurang. Tapi mesti solat malam. Perintah itu dengan setia dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya hampir selama setahun. Dalam ayat surah Muzammil tu kata Allah tahu, kami tahu bahawa engkau solat waktu malam dan juga ta'ifatun dan sebahagian daripada sahabat-sahabat sama ni. Jadi ada sahabat-sahabat yang yang buat macam tu sampai telapak kaki mereka bengkak. Setelah mengetahui mereka begitu gigih dalam mencari keridaannya dan begitu bersemangat menjalankan perintah-perintahnya, Allah lalu memberikan keringanan kepada mereka sebagai bukti kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang taat. Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oleh kerana itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kita baca surah ni secara seluruhnya, seluruhannya dan tafsir dia, kita faham bahawa mula-mula disuruh solat yang banyak. Lepas tu Allah kata boleh ringan. Baca je apa yang mudah, tak payah, tak payah lama-lama. Sesungguhnya menguji mereka dengan perintah meninggalkan tempat tidur, melawan rasa ngantuk dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang lain adalah dalam rangka untuk menanamkan sikap disiplin dan membebaskan mereka supaya jangan tunduk kepada kesenangan-kesenangan nafsu. Hal itu sebagai latihan untuk menjadi pemimpin di lingkungan mereka yang secara mutlak memang memerlukan semangat dan persiapan mental yang tinggi. Jadi demikian apa ni hikmah daripada banyak ibadah supaya boleh bersabar dan supaya apa ni tidak terikat dengan apa, dengan nafsu dan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi bila nanti kelak, bila datang masanya kelak, nanti mereka dapat apa, jadi pemimpin yang benar. Mereka dah boleh sabar, mereka boleh suruh orang sabar. Kalau sendiri dah tak boleh sabar, macam mana nak ajak orang bersabar? Wallahu a'lam. Kita nanti sini dah, di sini dahulu. Saya akan sambung insyaAllah. Apa pun soalan? Nabi berhijrah di waktu malam. Berhijrah di waktu malam belum sampai ni. Nah, belum. Peristiwa waktu malam hijrah. Ah, okey. Tempat dua. Ah, ya, kenapa? Ni tafsirnya ada yang saya dapat ni dekat salah Bukhari. Dia kata Rasulullah berhijrah waktu siang. Waktu tengah hari, tengah remang, panas. Saya tanya pada seorang arah tu, apa sal berhijrah waktu siang hari? Pulang ketiga tu tak ada orang keluar rumah. Ada satu hadis mengatakan dia waktu malam. Ada hadis? Tak tahu dia. Tapi yang dibilang yang benar ni waktu tengah hari dia keluar. Benar kan? Kalau saya waktu siang. Waktu siang? Ha, ada orang yang selalu dengar. Ah, yang biasa kita dengar tu waktu malam. Sebab Ali bin Abi Talib kat dalam, mereka masuk nak bunuh Nabi, dah tak ada. Jadi mungkin dulu betul mereka tunggu waktu malam. Malam. Nak bunuh Nabi SAW waktu malam. Mereka masuk waktu malam. Nabi dah tak ada lah. Dah keluar siang-siang. Mungkin juga dulu boleh. Tapi pembahasannya dekat dalam lah. Belum lagi. Kita ada dua hijrah. Itu hijrah yang kedua. Hijrah pertama pun belum sampai. Hijrah Habsyah. Nanti baru sampai hijrah ke Madinah. Itu akan diceritakan. Riwayat-riwayat. Buku ni memang apa ni, perhatian tentang riwayat-riwayat. InsyaAllah kita akan jumpa lah. Cuma yang tadi tu cerita tentang sembur pasir, campak pasir kat atas mereka. Itu menurut riwayat-riwayat. Di sini ada soalan tak berkempat ke tidak? Yang pertama, Ustaz, apakah hukum orang yang percayai ramalan cuaca, weather forecast? Bagaimana yang kita tahu ramalan cuaca ni dilakukan kat mana, oleh siapa? Oleh pusat ramalan kaji cuaca lah. Jadi nama je ramalan, tapi mereka sebenarnya apa, menggunakan apa? Mereka gunakan maklumat-maklumat, data-data sebenarnya. Dan ada gambar satelit sekarang ni semuanya, yang mereka boleh katakan nanti akan cuaca begini-begini. Tapi ramalan cuaca mereka itu pun bukan secara detail, secara umum aja, hujan ke, hujan lebat ke, berapa kawasan ke, kat sini, kat situ. Mereka tak boleh kata berapa banyak hujan turun dan kat mana, secara mereka secara umum saja untuk membantu orang. Jadi oleh kerana itu mereka menggunakan data-data yang boleh nampak tu. Jadi ini tak dinamakan apa ni, melakukan kedukunan atau kebomohan, di mana minta pada jin untuk kasih tahu akan hujan atau tak hujan dan sebagainya. Jadi tak masuk dalam apa tu, bertanya pada orang-orang yang yang kurang tahu tentang yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita mempercayai, tu yang satu kalimah tu, percaya tu maknanya mesti berlaku sebab dia punya trend macam gini, ataupun ini kemungkinan berlaku lah, tak mestinya berlaku. So kita boleh ramal punya ramal besok banyak kali macam itu, bukan sekali, banyak kali. Lepas itu tak hujan pun, tak jadi hujan. Jadi kita tak yakin percaya dan bukan wahyu. Kita kata ni ijtihad daripada orang-orang yang pakar dalam bidang mereka. Jadi kita boleh berhati-hati sahajalah. Kita tak anggap mereka dalam jabatan kaji cuaca itu adalah orang-orang yang tahu tentang yang gaib, tak ada lah. Lepas tu tentang cara solat gerhana pun kita dah sebutkan. Kalau kita ni, kalau kita tempat minggu depan, kalau nak cakap pasal solat gerhana, kita boleh cerita betul-betul panjang juga cerita tu. Boleh tak cakap? Saya pun nak dengar ni. Dah cakap tu ke tak cakap saya minggu ada depan? Ada kilap ke? Saya fikir juga tentang solat gerhana ni. Dua rukuk. Dua rukuk, satu rukuk, dua rukuk, dua surah. Betul? Dua rukuk, dua surah. Satu fatihah atau dua fatihah? Kita namakan dia dua rakaat. Macam semayang Jumaat, semayang Raya, dua rakaat. Tapi setiap rakaat dua rukuk. Dua rukuk. Kita punya biasa Jumaat, Hari Raya, satu rakaat, satu rukuk lah. Jadi ini ada setiap rakaat dua rukuk, tapi dinamakan dua rakaat lah. Kemudian dalam dua rakaat, dalam setiap rakaat, maknanya dalam setiap berdiri tu, baca surah. Jadi bila dah rukuk, naik lagi, baca surah lagi. Lepas tu baru fatihah sekali. Ha? Ada baca fatihah. Baca fatihah, yang mula tu baca fatihah. Mula, ha. Yang kedua tak ada riwayat yang secara detail yang katakan baca fatihah. Tak ada. Kalau orang mengatakan ada, dia ada dalil lain lah. Maknanya dia Allah Alam, daripada sahabat ke, saya tak pasti lagi. Ataupun dia ambil umum aja, berdiri je baca fatihah. Kita punya khilaf ada banyak tentang solat gerhana. Adakah empat aja rukuknya, ataupun boleh tambah sampai 10 rukuk? Kemudian kalau awak datang lambat, masuk rakaat pertama, rukuk pertama dah tertinggal, awak datang, awak buat apa? Cukup lah, dah dapat rukuk, saya nanti ada rukuk lagi kan? Dah dapat, dah tak payah ganti. Nah, solat gerhana kalau pada waktu-waktu yang dilarang. Ha, ni solat gerhana ni pun bukan berlaku tiap-tiap tahun pun, belum tahu lagi. Jadi kerana ni tak biasa, jadi tak rasa, saya tak rasa satu benda yang memalukan aib kalau kita tak tahu lah. Sebab dia benda yang tak biasa. Jadi benda ni kalau kita nak tahu, kita tanya pada ulama yang hafal, ataupun kita boleh rujuk dari kitab. Tapi sebelum kita buat, bukan dah lepas ni, dah lepas lah. Dah lepas baru nak tahu, baru nak belajar. Jadi patutnya sebelum solat gerhana tu, sebelum solat gerhana, ambillah peluang duduk sekejap 10 minit, 15 minit. Bacakan hadis solat gerhana, cerita pada orang lain macam mana Nabi SAW solat gerhana. Dapat juga ilmu. Akan datang patutnya buat macam itu. Nanti nak solat minta hujan, sini tak pernah pun solat minta hujan. Dekat Saudi banyak, Madinah, Mekah banyak solat minta hujan. Jadi sana tahu, sini tak tahu. Jadi sebelum solat minta hujan, patutnya sehari sebelumnya, besok nak solat minta hujan. Kalau di sana diumumkan, besok solat minta hujan. Pada pukul sekian-sekian. Kita letakkan tarikhnya, apa ni waktunya. Nanti semua pergi lah. Jadi sebelum tu dah kasi tahu lah, solat minta hujan sunnahnya sebab hadisnya gini-gini dan apa pembahasannya lebih kurang. Jadi orang tahu dah ready. Kita tahu je terus dah buat. Dah buat, lepas tu dia ni buat gini, dia tu buat gitu, baru kita nak tanya macam mana ni. Kalau yang terus menerus belajar, nanti lepas kitab tohara, masuk kitab wuduk kan, solat, solat wajib, solat sunat, nak masuk lah solat ni, nanti tahu lah. Tapi lambat lah cara dia. Jadi kita yang saya katakan, kita belajar dulu sebelum kita buat. Jadi kalau kita tak tahu, kita kena percaya je kepada imam yang kita ikut tu. Kalau betul-betul lah, tak betul, kita tetap betul. Yang salah, dia je. Itu je. Jadi kita selamat. Sebab tu jangan suka jadi imam sangat. Tanggungan berat. Nampak macam bagus je jadi imam. Banyak masalah dia. Adakah sunnah baca kuat-kuat dalam solat gerhana? Banyak ulama kata tak sunnah baca dengan kuat. Ada dalil-dalilnya. Jadi macam-macam hal, ada khilaf lagi. Jadi kalau kita cakap khilaf saja, siapa cakap dan kenapa dia cakap ni dalil dia. Itu mana yang paling kuat? Pembahasan agak panjang juga. Jadi tak apalah, saya rasa perkara ni boleh kita lain kali kalau dengar cerita nak salat gerhana, sebelum tu baru tanya, sebelum tu dah tanya lah. Baru kita buat satu beberapa minit tu cerita pasal salat gerhana. Dan sekarang dah terlepas. Ada perkara lain yang lebih penting sebenarnya daripada salat salat gerhana. Masa pun dah ni dah sampai, insyaAllah kita mesti sini dahulu. Saya doa pada Allah SWT, semoga apa yang kita buat, yang kita baca dalam majlis ini, semua diberkati oleh Allah SWT. Kalau ada salah kesilapan dan sebagainya, semoga diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh.